La Sufyan As-Sawri li'annahu sahibul madhab. Pemilik madhab. Dari madhab-madhab para ulama. Al-Mashhur. Yang terkenal. Madhabnya Imam Sawri masyhur pada zaman itu. Sampai kata Imam Mubarak, barakallahu fikum, inni la'a'lamu ala wajhil ard, aku tidak tahu di muka bumi ini orang yang lebih berilmu daripada Sufyan Ats-Tsauri. Katabtu an alfun wa mi'ah, 100,000 hadis saya menulis darinya, kata Imam Mubarak. Begitu. Maka kemudian walahu atba', dan beliau memiliki para pengikut madhab, madhab beliau. Lakinnahum inqaradu, namun madhabnya ini habis, tidak sampai kepada kita, habis, inqaradu. Fahum yadhabun inqaradu, fahum yadhabun ila ra'yi Sufyan, namun mereka pergi mengambil pendapatnya Sufyan, wa huwa minal fuqaha, dan dia termasuk ahli fiqih. Wa yatrukuna ma jaa bihil hadis, lalu kaum tersebut meninggalkan apa yang datang dari hadis yang sahih. Barakallahu fik. Madhab Imam Tsauri banyak dinukilkan oleh para ulama sesudahnya, seperti Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, atau Ibnu Hazm dalam Muhalla'nya, dan Imam Abdul Bar dalam Tamhidnya. Sering dibawakan juga riwayat dari Tsauri rahimahullah. Ya. Nah, Imam Ahmad heran. Ketika sudah datang hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kok tetap mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri? Ini yang menjadikan herannya Imam Ahmad. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan untuk jangan sampai meninggalkan madhab, pendapat yang bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya Surat An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka yukhalifun, menyelisihi, menyelisihi an amrihi, dari perintahnya Rasul. Amrihi di sini maknanya adalah perintahnya Rasul, ya, karena amr jamaknya adalah awamir. Jadi berhati-hati orang yang mereka itu menyelisihi satu saja dari perintahnya Rasul. Kenapa? Antusibahum fitnah, Allah akan timpakan kepada mereka itu fitnah. Satu, Allah akan timpakan musibah yang mengerikan. Apa itu fitnah? Fitnah nanti akan disebutkan syirik, kufur. Yang kedua, au yusibahum azabun alim, atau ditimpakan azab yang pedih. Kalau saya Utsaimin, qauluhu falyahdhar, kalimat falyahdhar, alfa atifah, huruf fa di situ huruf atof. Atof artinya bersandar dengan kalimat sebelumnya. Walam lil amr, fal yahdhar, fa-nya nyambung dengan huruf lam, lamnya disukun. Di sini menunjukkan lil amr, lam yang mengandung arti perintah. Maka berhati-hatilah begitu. Walihada sukinat wajuzima al-fi'lu biha. Oleh karena itulah kalimat fi'il disukun, falyahdar, dan dijazmkan pakai sukun. Ya. Lakin hurika bil kasri, namun di kasroh karena untuk mempermudah qiraah. Falyahdharil. Tapi pada asalnya falyahdhar alladzina. Begitu. Liltiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun. Falyahdhar, ro-nya disukun. Alladzina, di sini ada alif lam. Maka untuk mempermudah qiraah falyahdharil. Begitu. An amrihi falyahdhar, falyahdharil ladzina yukhalifun, maka hendaklah berhati-hati, waspada, hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi dari perintahnya Rasul. An amrihi al-dhamir ya'udu lirrasul. Kalimat an amrihi, hi di situ dalam bahasa Arab namanya dhamir, kata ganti. Yang kembalinya ya'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterjemah dari perintahnya Rasul. Bidalili awalil ayat, dengan dalil bukti di awal ayat. Antum perhatikan ayat sebelumnya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian jadikan panggilan-panggilan untuk Rasul itu bainakum kadu'a ibadikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum, sungguh Allah tahu orang-orang yang berangsur-angsur yatasallalun, pergi di antara kalian. Liwada, berlindung di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, malah berangsur-angsur pergi meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatasallalun, pergi. Maka setelah itu disebutkan falyahdhar, hati-hati orang-orang yang mereka ingin menyelisihi perintahnya Rasul. Ya. Itu makna an amrihi, domir kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in kila, kalau ada pertanyaan, limada udiyal fi'lu bi'an, tapi kenapa di situ pakai huruf an, muta'addi dengan huruf an. An amrihi, ma anna yukhalif yata'adda binafsih. Padahal kalimat an amrihi falyahdharil ladina yukhalif itu yata'adda binafsih, bisa kembali kepada dirinya. Ujib, maka dijawab, anal fi'la dumina ma'nal i'rad. Karena kalimat fi'il an amrihi falyahdharil ladina yukhalifun an, yukhalifuna an, berarti mengandung makna apa? Yukhalifu an berarti mengandung arti i'rad, berpaling. Berpaling bukan sekedar menyelisihi, tapi disertai sikap berpaling. Bukan sekedar dia itu menyelisihi, bermaksiat, tetapi disertai i'rad, berpaling. Maka dikatakan dengan huruf an, fal yahdharil ladzina yukhalif. Yukhalif itu fi'il, tapi ada huruf an, mutaaddi, berarti mengandung makna al-i'rad. Ai ya'ridun an amrihi, sehingga maknanya mereka berpaling dari perintahnya Rasul. Berhati-hati orang-orang yang mereka berpaling dari perintahnya Rasul. Dia tidak mau menerima, malah menolak, ingkar. Zuhdan fihi, zuhda tidak membutuhkan, merasa tidak butuh dengan perintahnya Rasul. Wa adami mubalat bihi, dan tidak peduli dengan perintahnya Rasul. Jadi sikap berpaling, sikap tidak butuh dengan perintahnya Rasul, tidak peduli lagi dengan perintahnya Rasul, ini yang akan berakibat fitnah. Muncul kesyirikan, kekufuran, dan kerusakan-kerusakan. Sehingga, ma'asyiral muslimin, seorang tidak boleh berpaling. Kalau sampai berpaling, lihatlah seperti iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah memerintahkan hormat wahai para malaikat kepada si Adam, fasajadu, semua hormat. Illa iblis aba wastakbar, enggan dan sombong. Sikap sombong adalah sikap menolak kebenaran. Kalau itu kebenaran, enggan dan menolak, disertai kesombongan, ini sifatnya iblis. Makanya telah kufur, wa kana minal kafirin, kata Allah. Itulah kekufuran. Ma'asyiral muslimin, maka yang ada di hati seorang muslim, ialah tunduk. Sebagai namanya, muslim. Kalau dia mengaku muslim, ialah al-istislamu lillah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Bitauhid, tetapi disertai dengan tauhid. Tauhid artinya betul-betul mengesakan Allah, satu-satunya sesembahan, satu-satunya pencipta. Wal inqiyatu lahu bita'ah, disertai ketundukan. Tunduk menjalankan perintah. Wal khulus minasyirki wa ahlihi, bersih dari noda-noda praktek kesyirikan dan dari para pelaku-pelakunya. Itu namanya muslim. Maka koreksi diri kita, sejauh mana keislaman kita dengan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Maka dalam ayat ini, an amrihi, wahidun awamir. Amr itu mufrad, jamaknya awamir. Walaysa wahidul umur, bukan mufradnya itu al-umur. Al-umur li'anal amra huwalladhi yukhalifu fihi wa huwa mufradun mudhaf. Dikarenakan al-amr di sini, yang itu adalah yukhalifu fih wa huwa mufrad mudhaf. Isim mufrad tapi mudhaf kepada dhamir amrihi. Faya ummu, sehingga kalimat amr yang itu mengandung makna perintah, kalau dijadikan mudhaf dan disandarkan kepada mudhaf ilaih, mengandung makna apa? Faya ummu jami'ul awamir, semua perintah-perintahnya Rasul. Semua perintah-perintah Rasul berarti itu perkara yang tidak boleh ditentang. Kalau Rasul mengatakan a'ful liha wa kafus syawarib, biarkan tumbuh bulu jenggotmu wahai muslim. Biarkan tumbuh. Itu perintahnya Rasul. Itu adalah sabda beliau. Wa khaliful majus, selisihi orang majusi itu. Jangan sama kalian wahai muslim. Kalau itu perintah Rasul, tolong. Tolong dihargai perintah beliau. Jangan ditentang, dilawan dengan ucapan-ucapan yang mengerikan. Semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orangnya. Sungguh orang ini, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana agungnya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahayanya menentang ucapan Rasul. Lihat, mencela sunnah, mencela ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang besar urusannya di hadapan Allah. Mungkin di dunia bisa selamat, tetapi di akhirat kalau dia tidak bertobat, urusannya dengan Allah azza wajalla. Baik. Itu satu contoh, ya. Bagaimana seorang muslim betul-betul perintah-perintah beliau perhatikan. Jangan ditentang, jangan diselisihi. Lalu kata beliau, berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi dengan menentang perintahnya Rasul, antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Al-fitnatu fassaraha al-imamu Ahmadu. Fitnah ditafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, adalah bisyirki, dengan kesyirikan. Jadi akan ditimpakan adanya kesyirikan. Ini perkara yang pertama. Wa ala hadza yakunul wa'id. Maka dengan hal ini terjadi wa'id, terjadi ancaman dari Allah azza wajal bi ahadi amrain. Dengan salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, imma asyirku. Ada kalanya berbentuk kesyirikan. Kesyirikan itu dosa yang terbesar. Dosa besar yang paling besar. Namun dosa yang besar yang paling besar ini berawal dari menyelisihi perintahnya Rasul. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengisahkan kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, ini Rasulullah ilaikum, saya Musa utusan Allah untuk kalian. Namun kaumnya menentang. Falamazahu azahallah. Namun karena mereka orang yang menyimpang, disimpangkan oleh Allah. Orang yang menyimpang akan disimpangkan oleh Allah sampai akhirnya terjatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Jadi jangan meremehkan suatu perkara dari perintahnya Rasul. Pelan-pelan, lama-lama terjatuh kepada dosa yang paling besar dan dia tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, apa yang akan diharapkan? Kenapa? Karena sudah tidak sadar. Ini kan cuman kebiasaan. Tidak ada hubungannya dengan syirik. Thayyib. Kita tanyakan, kalau kebiasaan disertai keyakinan, berarti itu ada sesuatu dari agama. Kita menyembelih binatang untuk selain Allah. Baik. Ini kebiasaan saya menyembelih tiap hari. Ayam, sapi. Memang saya tukang potong ayam dan sapi. Lah bahasa itu tidak mengapa. Memang itu jadi pekerjaan Anda. Tetapi kalau disertai keyakinan, saya menyembelih binatang ini untuk mengagungkan penguasa laut dan gunung, berarti ada unsur keyakinan. Di sana ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Lalu Anda memberikan satu ibadah. Apa itu? Menyembelih binatang. Berarti ini ada unsur keyakinan. Kalau itu keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan, jadilah perbuatan syirik. Tapi saya mengucapkan la ilaha illallah, thayyib. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, orang itu selamat dari api neraka. Buktinya ialah orang munafik. Allah menceritakan orang-orang munafik yang datang menemui Nabi. Idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersumpah, wallahi saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tapi ini ucapan orang munafikin. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Orang-orang tadi yang mengucapkan dua kalimat syahadat karena tidak jujur, maka mereka ditempatkan di dasarnya api neraka. Ya, bukan di surga, tapi di keraknya, di dasarnya api neraka. Perhatikan di sini. Tidak cukup melafadzkan. Lalu seorang merasa aman, saya tidak pernah berbuat syirik. Jangan merasa aman. Nabi saja berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim saja berdoa. Beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, wajnubni wabaniya anna abudal asnam, wahai Rob, jauhkan saya, anak keturunan saya, dari beribadah kepada selain Allah. Itu Nabi Ibrahim khalilullah. Apalagi kita yang tidak ada jaminan dari sisi Allah langsung keselamatan akidah kita. Ma'asyiral muslimin, itulah bahayanya kesyirikan. Muncul akibat menentang, menyelisihi satu perintahnya Rasul. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, wa imma al-adzabul alim. Atau ditimpakan yang kedua, azabul alim. Adab yang pedih di dunia ataupun di akhirat. Kenapa orang tersebut di azabul alim? Karena sebab dia itu menentang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini seorang mukmin hendaklah selalu mengagungkan perintah-perintahnya Rasul. Ta'dhimus sunnah. Mengagungkan perintah-perintahnya beliau. Tidak boleh kemudian kita menentang, melawan, apalagi berusaha menyelisihi satu saja dari perintah beliau. Karena akan muncul dua perkara yang besar, kesyirikan ataupun adabul alim. Barakallahu fikum. Ketika Ja'ad bin Dirham, seorang yang mengikuti madhabnya Jahm bin Safwan, yang mana berkeyakinan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini akidah yang kufur. Menyelisih ayat dan menyelisihi hadis yang sahih. Maka khalifah ketika Idul Adha naik mimbar, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Duhayakum taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kurban kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Karena dia mengingkari Allah punya nama dan punya sifat. Perhatikan. Menentang, menyelisihi, bahkan berkeyakinan dengan keyakinan yang kufur. Bagaimana Allah tidak punya nama dan punya sifat? Berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak ada berarti. Na'udzubillah min dzalik. Itu di dunia. Itu di dunia. Berbahaya melisihi. Bahkan Umar ibn al-Khattab, ketika muncul seorang yang berbicara ayat-ayat mutasyabih, Sabih ibn Asal, maka Umar bin Khattab memanggil Sabih bin Asal supaya datang ke Madinah. Kemudian oleh Umar bin Khattab dipukul sampai kepalanya itu berdarah-darah. Katanya, ya Umirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, bunuh dengan cara yang baik. Telah pergi yang ada di kepala saya. Saya tidak lagi membicarakan ayat-ayat tersebut. Orang yang ingin bikin syubhat oleh Amirul Mukminin diamankan. Jangan terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi ini dengan pemikiran yang menyimpang. Demikianlah, karena yang akan muncul adalah petaka bagi umat. Kalau sudah muncul kesyirikan, Allah akan murka, ya ibadallah. Kalau sudah muncul kesyirikan, akan muncul berbagai petaka dan musibah. Kaum-kaum terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, yang terus di atas kesyirikannya ditenggelamkan oleh Allah. Bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya ditenggelamkan di dasar laut. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Begitulah seharusnya orang yang berakal. Mengambil ibrah dari kisah kaum terdahulu agar tidak mendapatkan musibah-musibah yang besar. Selesai sudah ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal agar seorang menerima pendapat yang datang dari hadis yang sahih dan mengalahkan pendapat seorang walaupun itu orang besar. Tayyib, walaupun ulama yang besar, kalau menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan. Wa fi qaulihi, kita masuk riwayat kedua atau yang ketiga. Wa an Adi ibn Hatim annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayata, dari sahabat Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim tadinya beragama Nasara lalu masuk Islam. Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anahu sami'an nabiyya, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca hadhil ayah, membaca ayat surat At-Taubah 31. At-Taubah 31 dari Adi ibn Hatim, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Taubah ayat 31. Barakallahu fik. Ayatnya, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Ittakhadu, mereka orang Nasara, mereka orang-orang Nasara telah menjadikan ahbar, ulama. Waruhban, ruhban ahli ibadah, rahib, rahib. Mereka orang-orang Nasara, naam, telah menjadikan ahbar ulama-ulamanya. Waruhbanahum ahli ibadahnya. Arbaban min dunillah, sebagai sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Al-ayah. Fakultulahu. Maka kata Adi, fakultulahu. Aku bertanya kepada Nabi, inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak menyembah ulama dan para rahib. Kami tidak sujud, tidak rokok, tidak menyembelih binatang untuk mereka, tidak bernadar untuk mereka. Kami tidak pernah melakukan itu. Begitu. Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum. Qala, Nabi menjawab, alaisa yuharrimun ma ahallallah fatuharrimunah. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bukankah mereka ulama ahli ibadah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Fatuharrimunah, lalu kalian mengharamkannya? Nikah itu halal. Nikah itu boleh. Bahkan para nabi rasul, wa ja'alna minhum dzurriatan azwajan wa dzurriya. Para rasul Allah jadikan istri-istri dan keturunan. Tapi ulama kamu, rahib-rahib kamu, mengharamkan menikah dengan wanita. Lalu kalian ikut membenarkannya? Qala wa yuhillun, dan mereka menghalalkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan. Fatuhillunah, lalu kalian ikut menghalalkannya? Riba itu haram, tapi difatwakan oleh ulama kamu boleh, lalu kamu ikut membolehkannya? Fakultu bala, kami jawab betul, betul kami melakukan itu, betul kami mengharamkan apa yang Allah halalkan, kami mengharamkan apa yang Allah halalkan, betul kami berbuat seperti itu. Qala, Nabi menjawab, fatilka ibadatuhum. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya mereka, orang-orang Nasara, kepada ulama dan ahli ibadah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.